Habib salam, salawatullah alai. Asyraqal badru alaina, faktafat minhul buduri. Huwa ya Rasulullah, huwa ya Mustafa, huwa Muhammad Nabi. Lil rusli khitamun anta lil maula syahurun adukal miskina yarju fadlakal jamal ghafiru bika qad asantu salli ya bashiru ya naziru. Sudah.